qala wa fihi 'iddatu masail. Di dalamnya ada beberapa masalah yang akan disebutkan. Al mas'alatul ula, masalah yang pertama. Fi ma'naha wa adillatu masru'iyyatiha. Makna dari syuf'ah dan dari tentang pensyariatannya. Ma'naha asy-syuf'atu hiya istihqaqu syarik. Intiza'u hissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin maliyyin. Syuf'ah adalah istihqaqu syarik. Syarik ini sekutu ya. Haknya sekutu untuk mencabut bagian sekutunya dari orang yang berpindah kepadanya dengan sebab iwad ganti harta. Jadi maksud dari syuf'ah adalah seseorang yang bersekutu dalam sebuah barang, ya, tanah atau yang semisalnya, kemudian temannya ini menjual kepada orang lain, menjual, bukan diberikan, bukan dihibahkan, maka temannya ini berhak untuk membelinya. Dari yang lain. Ini namanya hak syuf'ah. Jadi kalau dua orang berserikat untuk membeli sepetak tanah 50 meter misalnya, kemudian yang satunya hendak menjual dengan 50 meter, maka dialah temannya tadi orang yang paling berhak untuk membelinya sebelum yang lain. Dengan catatan tanah tadi belum dibagi, belum terpisah dengan jalan, dan bukan dalam rangka dihibahkan atau diwariskan, tetapi dijual. Maka temannya yang berserikat dengan tadi adalah orang yang pertama kali berhak untuk membeli sebelum yang lain. Ditawarkan dulu ke dia, kalau seandainya dia tidak minat, maka baru dijual kepada orang lain. Ini maksudnya. Jadi sekutunya tadi memiliki hak untuk mencabut bagian dari saudaranya tadi yang berserikat dari orang yang berpindah kepadanya bagian tadi karena sebab jual beli. Ya. Nah, jadi ketika saudaranya tadi telah menjual kepada orang lain, dia berhak untuk menarik kembali mana? Ya. Berapa yang kuberikan kepada apa? Buta ini dihantar kemudian dan tahunnya. Ini menurut kenapa? Karena banyak sekali hikmahnya. Barangkali ketika dua orang yang tadinya tadi akur kemudian bersengketa, ya, kemudian temannya tadi menjual tanahnya kepada orang lain, bisa jadi orang yang membelinya tadi sengaja dia cari orang yang memang bermusuhan dengan, ya, temannya tadi, sehingga akan menghasilkan sebuah doror, berbagai macam bahaya. Ya, atau akan dijual kepada orang yang tidak mengenal syariat, sehingga apa, tasarrufahnya, perbuatan-perbuatannya akan mengganggu saudaranya tadi. Ini berbagai macam apa hikmah yang terkandung dalam syariat, kenapa hak syuf'ah ini diberikan kepada kaum muslimin. Li'anna wasumiyat didhali, disebut dengan syuf'ah, hak syuf'ah. Li'anna sahibaha dhammal mabi'a ila mulkihi, karena pemiliknya menggabungkan barang kepada kekuasaannya. Al-Mabi ini barang yang dijual. Fasara syuf'an, maka dialah orang yang mendapatkan apa? Syuf'ah, pertolongan. Ba'da an kana nasibuhu munfaridan fi mulkihi, setelah nasibuhu yaitu bagiannya tersendirian di dalam kekuasaannya. Maksudnya tadinya berdua, kemudian diambil dia sendirian. Waqila, demikian pula dikatakan dalam definisi yang lain, syub'ah itu adalah haqqun tamliku fahriyun yusbitu li syarik al-kabir ala syarik al-hadid bisababi asyarikah lidaf'i ad-dharar. Suatu hak yang dimiliki tamliku fahriyun dengan sebab paksa, karena dia tidak mampu menjual kepada orang lain, harus dijual kepada temannya tadi yang bersekutu dalam sebuah barang. Yang yathbutu lisyarikil qadi, yang tadinya ini barang itu tetap miliknya syarik, ini sekutu yang lama, teman awal dia membeli, kemudian ala asyarikil hadi, berpindah kepada ya sekutu yang baru karena sebab asyarikah, karena sebab adanya ya kerjasama perserikatan yang dia beli, yang keduanya untuk membeli barang tadi untuk menolak berbagai macam dorong, ini kerusakan-kerusakan yang tadinya milik dua orang, kemudian dia tidak mampu menjual ke orang lain sehingga dipaksa untuk menjual kepada ya teman sekutunya tadi dalam berserikat membeli barang tadi, akhirnya menjadi miliknya yang baru lagi. Sama sebenarnya seperti yang pertama, bahwasannya intinya daripada syub'ah, bahwasannya dua orang yang berserikat dalam sebuah barang, maka temannya tadi ketiga, maka orang yang pertama kali hak untuk membeli adalah dia. Jadi apabila belum terbagi, belum terpisah batasan-batasannya, misalkan masih sebidang tanah ya belum dibagi, jadi istilahnya ya masih sebidang tanah belum dibagi, maka ya nah temannya tadi berhak untuk menjual ya kepada, tidak boleh menjual kepada selain temannya tadi. Tapi kalau sudah dibagi-bagi sudah di ya batas-batas, maka boleh nah untuk dijual kepada selain ya orang yang bersekutu dengannya, berserikat dalam membeli barang tadi. Ini sudah dijelaskan. Yang kedua, adillatu masru'iyyatiha, dalilnya apa? Al-aslu fiha haditsu Jabirin radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ata. Muttafaqun alaihi wa lafdhul muslim. Dalilnya adalah hadis yang datang dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul pernah memutuskan dengan syuf'ah, hak beli, pada setiap barang yang belum dibagi, jika telah diberikan batasan-batasan, telah dirubah dengan jalan-jalan, maka enggak ada syuf'ah lagi. Jadi masih sebidang tanah, belum dibagi, belum dikasih tanda-tanda, maka ketika menjual yang paling berhak adalah sahabatnya tadi. Tetapi kalau sudah dipisah-pisah ya dengan jalan atau dengan batasan-batasan, maka sudah tidak ada syub'ah, maka boleh dia untuk menjual kepada orang lain. Wa fi riwayatin ukhra, disebutkan dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syub'ah, Nabi pernah memutuskan dengan hak syub'ah fi kulli syarikatin, persetiap orang yang berserikat padanya, lam tuqsam, yang belum dibagi, raba'atin au ha'id, baik dengan batasan atau dengan tembok, la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dan syarikahu, dia tidak halal, tidak boleh untuk menjual barang tadi, bagiannya tadi, sampai dia minta izin kepada sahabat sekutunya tadi, serikatnya tadi. Jangan-jangan orang yang membeli ini musuhnya, jangan-jangan orang yang membeli ini akan bikin kerusakan ya. Nah, misalkan sebidang tanah ini milik ya dua orang atau lebih yang sudah paham dengan jin ya, kemudian ya bisa jadi orang yang membeli tadi ketika dia menjual ada orang yang tidak paham dengan jin, sehingga apa, ketika di situ akan membuat apa, kerusakan. Kalau seandainya sudah minta izin, maka sudah tidak ada tanggungan. Tapi kalau belum minta izin, maka tidak boleh. Ini hak sub'ah namanya. Walaupun secara hakikatnya tanah itu miliknya, tapi karena dia kena hak sub'ah, dia tidak boleh menjual kepada orang lain sampai izin ya, sekutunya tadi, orang yang berserikat dengannya dalam pembelian sebuah barang tadi. Fa'insya'a taroka, kalau dia inginkan dia tinggalkan, tidak dibeli, ini dibiarkan begitu saja. Fa'idha ba'a walam ya'ya walam yudhibhu fahuwa haqqu bihi. Jika dia telah menjual dan sementara dia belum minta izin kepada dia, maka dialah orang yang berhak untuk menarik kembali. Jadi boleh sekutunya tadi bilang kepada si pembeli bahwasannya tanah ini adalah haknya untuk membeli, kemudian dia ganti berapa uang yang dia serahkan kepada temannya ya, sekutunya tadi, kemudian tanah jadi milik dia. Ini syariat. Baik. Tetapi kalau sudah yang namanya muamalah yang seperti zaman kita ini sudah terkadang tidak di naam perhatikan syariat-syariat. Yang penting apa yang menguntungkan, maka ya seperti itu. Nah, wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala jarud dari ahaqqu bidah. Tetangga rumah itu lebih berhak dari rumahnya. Ya, jadi kalau kita punya tetangga, kemudian kita ingin jual rumah, sebenarnya tetangga kita orang yang paling berhak untuk membeli kalau dia punya ya, si'ah, punya kelapangan dalam rezeki. Tawarkan dulu ke tetangganya, kalau misalkan memang tidak, maka yang lain. Karena tadi dikhawatirkan ya, pembeli tadi adalah orang-orang yang termasuk mufsidin, orang-orang yang bikin kerusakan. Waqad ajma'al ulama wa ala ithbati haqqi sub'ati lisyarik allati lam yuqasa fima bi'a min ardhin aw darin aw ha'itin. Dan para ulama bersepakat atas penetapan hak sub'ah bagi sekutu, orang yang berserikat dalam sebuah pembelian barang, allati lam yuqasa, yang barangnya tadi belum dibagi-bagi, baik dengan cara batas-batas atau dengan cara jalan-jalan. Dibagi dengan jalan-jalan. Bima bi'a min ardi, pada apa yang dijual dari tanah, au darin atau rumah, au ha'itin atau ha'it ini bisa kebun atau bisa tembok. Ha'it ini biasanya disebutkan juga mutlak kepada ya, sawah ladang ha'it. Fatabayyana min dalika thubutu masru'iyyati sub'ah bisunnati wal ijma'. Maka yang begini itu menjelaskan tetapnya hak sub'ah dengan sunnah dan juga ijma'. Jadi intinya sub'ah itu adalah hak beli bagi syarik ya, orang yang tadinya berserikat dalam pembelian sebuah barang. Kapan? Kalau seandainya belum dibagi dan juga belum dibatas-batasi, baik dengan batasan tembok atau dengan jalan. Kalau sudah, maka enggak ada ya sub'ah lagi. Kecuali apa tadi, dar, rumah, jelas ya. Jarud dar, tetangga rumah itu lebih berhak untuk membeli dari yang lain ketika rumah sebelahnya tidak dijual. Tawarkan dulu ke tetangga, kalau dia mau beli maka silakan, kalau tidak maka dijual ke yang lain. Masalah yang berikutnya, al-ahkam al-muta'alliqatu bisub'ah. Nah sekarang hukum-hukum yang berhubungan dengan sub'ah apa saja. Yang pertama, la yajuz li syarik an yabi'a nasibahu hatta yu'dan wa yu'radu ala syarikihi. Fa'in ba'a walam yu'dinhu fahuwa ahaqqu bihi. Tidak boleh bagi dua orang yang bersekutu, berserikat dalam sebuah barang, menjual bagiannya sampai dia minta izin dan menawarkan kepada saudaranya tadi. Izin dulu dan ditawarkan, ini bagianku mau tak jual, kamu mau beli apa enggak. Kalau dia terlanjur menjual sementara dia belum izin ya, maka sahabatnya ini berhak untuk mengambilnya, diberikan hak untuk menariknya dari si pembeli ya. Nah, ditanyakan dibeli berapa, dijual harga berapa, maka diganti. Nah, kemudian haknya diambil kepada dia. Baik. Kemudian yang kedua, la tathbutu suf'atu fi ghairi al-ardi wal iqah. Fi ghairi al-ard wal iqah, tidak tetap, tidak ada suf'ah pada selain tanah dan juga iqah, bangunan. Kal mangkulat minal amti'ah wal hayawan wa nahwi dzalik. Seperti mangkulat, jadi barang-barang yang bisa dipindah-pindah, motor, mobil, ya, perkakas, dan juga hewan, dan yang semisal daripada itu. Maka enggak ada sub'ah yang demikian. Baik. Enggak ada sub'ah. Jadi kalau mau dijual ke orang lain boleh, mau dijual ke, ya, teman yang bersekutu padanya juga boleh. Kemudian yang ketiga, as-suf'atu haqqun syar'iyyun la yajuzu at-tahayyul li isqatihi li'annaha syuri'at li dafi dharar an syari'. Jadi syuf'ah itu hak syariat, hak yang datang, yang diberikan dalam syariat. Tidak boleh seseorang, ya, membuat hilah, membuat apa namanya, siasat-siasat, liskotihi, untuk menguburkan, supaya tidak dibeli sama apa namanya tetangganya tadi, atau supaya tidak dibeli oleh temannya yang berserikat dalam, ya, barang tadi. Dia tawarkan ke dia besar, ya, misalkan dia gugur, dia tidak mampu membeli barangnya, dia tawarkan, saya tidak akan jual, saya tidak akan jual tanah ini sekian harganya, padahal itu bukan harga asli, ya. Apa dengan tujuan supaya saudara yang tadi tidak mampu untuk membeli. Nah, sehingga kalau sudah dia tidak mampu, dia tawarkan ke orang lain bebas, mau murah atau ya sama dengan apa ketika dia beli. Jadi dalam artian dia bikin siasat, bikin hilah-hilah, alasan-alasan supaya gugur haknya dia. Misalkan sama-sama beli sebidang tanah, pokoknya ini bagianku. Ya kalau ada yang beli sekian, ya, misalkan juta, saya akan jual. Kalau enggak, tidak. Dan saya akan menjualnya. Gimana, kamu beli apa enggak? Ya, dia mikir enggak mungkin dia punya uang sebanyak itu. Ya, akhirnya apa? Dia berikan kepada orang lain, dia jual kepada orang lain. Baik. Jadi dia cuma berhilah, bikin siasat, bikin tipu daya supaya apa? Haknya sub'ah yang ada pada saudaranya ini apa gugur. Enggak boleh seperti itu. Li'annaha syuri'at, karena sub'ah itu disyariatkan adanya pada kaum muslimin, lidafil dharar, untuk mencegah berbagai macam kerusakan, mudharat terhadap syariknya. Syariknya temannya tadi. Tathbutu suf'atu li syuraka ala qadri mulkihi. Suf'ah itu dimiliki oleh sekutu-sekutunya sesuai dengan kadar kepemilikan mereka. Misalkan beli sebidang tanah, satu ada yang banyak, satu ada yang sedikit, maka mereka memiliki hak beli sesuai dengan kadarnya. Yang misalkan membeli dia, misalkan yang 500 meter dia punya sekian persen, yang hanya 100 meter punya sekian persen. Nah, dibagi antara mereka. Ya, kalau misalkan sama-sama mau. Wa man thabatat lahu suf'ah akhadahu bi tsaman alladhi bi'at bihi sawa'un kana mu'ajjalan aw halan. Barang siapa yang telah tetap padanya hak suf'ah, ya, dia mengambilnya dengan harga yang dijual dengan harganya, sama saja baik tempo ataupun cash, halan ketika itu juga. Kemudian yang kelima, ini kalau seandainya yang keempat ini, poin keempat ini, kalau tadi ya, pembelian sebuah barang tadi rame-rame misalkan, Nah, ternyata salah satu dari mereka setelah dibeli, kopinya dijual. Ya, maka tawarkan kepada mereka. Ya, ditawarkan kepada mereka, apakah mereka membelinya atau salah satu dari mereka. Kalau ada salah satu dari mereka yang membelinya, maka cukup, tidak ada masalah. Tapi kalau semuanya ingin membeli, maka wallahu alam disesuaikan dengan ya banyak dan sedikitnya ya yang mereka miliki dari tanah tadi. Yang beli tanah banyak lebih memiliki apa? Hak yang besar. Yang membeli tanah yang lebih sedikit sesuai dengan haknya. Dan taksuran ini tidak wajib. Taksuran ini tidak wajib untuk dia ambil. Kalau dia punya dia ambil, kalau tidak punya tidak masalah. Yang kelima, tabatat as-suf'atu biqaulil hissah al-muntakilah al-syariq mabi'atan bay'an salihan au ma fi ma'nahu fala suf'ata fi man taqala an mulki syariki bi ghairi bay'in kamauhubin bi ghairi iwad wa mawruthin wa musabihi. Jadi hak suf'ah pada seseorang itu tetap keberadaan bagian yang berpindah dari saudaranya tadi adalah dengan jalan mabi'ah, dijual dengan cara yang jelas atau yang semakna. Maka tidak ada suf'ah bagi seseorang pada sebuah barang yang berpindah dari kekuasaan saudaranya bukan dengan jalan jual beli. Seperti dihibahkan tanpa iwat, seperti pula diwariskan atau diwasiatkan. Paham ya? Jadi kalau dua orang berserikat dalam pembelian tanah, kemudian satunya ya temannya tadi tidak menjual tanahnya tetapi dikasihkan pada orang lain, maka enggak ada hak suf'ah. Karena ini apa? Berpindah bukan dengan cara apa? Pergantian harta, tetapi diberikan cuma-cuma. Ya, enggak boleh dia langsung ngambil, pokoknya ini suf'ah, saya tak, walaupun dikasihkan ini pokoknya tak bayar, enggak. Bisa seperti itu. Kalau jalannya diberikan, dihibahkan, maka enggak ada suf'ah baginya. Baik. Kecuali kalau hibah ini adalah untuk tahayyul, bersiasat saja supaya apa? Dia tidak membeli bagian dia, dia pura-pura menipu, ini tak hibahkan ke bulan. Ya, maka di sini apa? Dikembalikan kepada hakim, bisa ditarik kembali. Ya, kalau terbukti bahwasanya utapan hibah ini, pemberian ini sekedar untuk siasat supaya temannya tidak membelinya. Baik, yang keenam, la buta yakun al-iqaru al-muntakil fil bay' qabilan liqismah. Dan la buta harus iqar, yakni bangunan yang berpindah dengan cara jual beli ini bisa untuk dibagi. Fala suf'ata fi ma la yuqsam, maka tidak ada suf'ah pada apa yang tidak bisa dibagi, seperti hamamin shagir, hamam. Au bi'rin, ya, sumur, au tariqin. Nah, kalau misalkan memang enggak bisa dibagi karena kecil, kalau dibagi malah mudharat, yang enggak ada suf'ah di sana. Baik, baik dijual bersama atau na'am tidak. Alam. Maksudnya apa? Justru kalau yang kecil ya harus si temannya yang membeli. Kalau enggak, buat apa? Kamar misalkan WC kecil mau dijual. Alam. Yang ketujuh, as-suf'atu sabatat al-mutalabah biha fawru ilmihi bil bait. Hak suf'ah itu tetap pada seseorang penuntutannya, ya, setelah dia mengetahui tentang akad jual belinya. Jadi ketika ya bagian saudara tadi jual, ya, tanpa sepengetahuannya, maka ketika dia tahu segera diambil suf'ahnya. Wa in lam yutalib biha waqtul bai' saqata. Jadi kalau dia sudah tahu bahwasanya ini jual beli ini akan terjadi, mungkin tak tawarkan seminggu, kalau engkau tidak membeli maka akan saya jual. Nah, kemudian pada seminggu tepat kok dia enggak datang. ya, terjadi transaksi pada hari itu, ya. Kemudian kalau dia tidak memintanya pada hari itu, maka gugur hak sub'ahnya sudah. Jangan kemudian setelah itu, wah, kumpul-kumpul duit dulu, setelah dapat duit sebulan kemudian pokoknya ambil hak sub'ahku. Tidak bisa seperti itu, ya, tidak boleh. Tapi tidak bisa, ya, seperti itu. Jadi ketika waktu jual beli dia ada, dia saksikan, kemudian dia tidak meminta hak sub'ahnya, maka gugur. Esok lagi dia sudah tidak bisa apa menuntut, ya, karena hak sub'ahnya sudah apa gugur. Illa idza lam yu'lafa wa 'ala sub'ati, kecuali kalau dia tidak tahu, ya, hari pembayarannya kapan, dia tidak tahu. Karena mungkin di luar kota atau dia tidak ada pemberitahuan dari saudaranya, maka di sini tetap masih ada. Ya. Kadzalika kalau akhara talabahu li udri. Demikian juga kalau seandainya dia mengakhirkan tuntutannya karena suatu udzur, mungkin dia sakit. Kaljahli bil hukmi, seperti bodohnya dia dengan hukum syu'ah. Anggadu dari kamil adar, atau yang selain daripada itu dari udzur-udzur yang diterima dan masuk akal. Yang kedelapan, mahalu syufati al-ardo yatasallam. Ya, istilahnya kita memakainya. Kecuali kalau misalkan kalau sekarang kan sudah dia bikin tembok sendiri, hakikatnya ada temboknya sendiri, yang lain juga apa? Bikin tempelan sendiri. Ini lain. Berarti ya bahwa dia temboknya sendiri. Wa yadau 'alaihi al-khashab illa 'inda darurah. Tidak boleh pula dia meletakkan di sana kayu kecuali darurat. Kan yahtaja ilaihi 'inda tasqif. Seperti dia butuh untuk bikin apa? Saqaf. Ya, bikin apa namanya? Genteng atap. Fala yamna'anna min dalik, maka tidak boleh mencegahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wala yamna'u jarun jarahu an yagrisa khashabatan fi jidarihi. Janganlah seseorang dari tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di, ya, temboknya. Karena apa? Butuh. Kecuali membahayakan, maka tidak boleh, ya. Nah, maka tidak boleh kalau membahayakan. Al-masalah turrabiyah fi turuqat, tentang masalah jalan-jalan. Apa saja di antara yang harus diperhatikan adab-adabnya? Yang pertama, la yajuz mutayaqatul muslimin fi turuqatihim. Tidak boleh menyempitkan bagi kaum muslimin pada jalan-jalan mereka. Kalau sudah saksikan, ini mayoritas banyak. Ya, bagaimana mereka berusaha untuk melapangkan kepemilikan tanahnya dan mempersempit jalan. Ini terjadi kalau di sawah-sawah. Ya, yang sebelah sana ngambil dari sebelah sini, sebelah sana ngambil dari sebelah sana, akhirnya apa? Pematang sawah itu tinggal setapak-setapak saja. Kalau kita enggak seimbang, jatuh ke sawah. Ya, padahal sebelumnya mungkin sekian meter. Ya, sekarang sudah saling ngambil seperti itu. Ya. Mempersempit, mengambil haknya kaum muslimin di jalan-jalan mereka. Yang kedua, la yajuz an yahdutsa fi mulkihi ma yudayiqu dhalik. Tidak boleh pula, ya, menimbulkan dari sebab kepemilikannya apa yang bisa menyempitkan jalan. Kalau kan dia apa namanya? Tahu jalan sudah sempit, dia tanam pohon di situ. Ini semakin menyempitkan. Kecuali kalau misalkan memang jalannya lebar, ya, dan orang yang tahu larang di situ pun bukan merupakan jalan-jalan yang sifatnya dipakai bersama. Maka ini beda hukumnya. Kemudian yang ketiga, la yajuz an yattakhida mauqifan lidabatihi aw sayyaratihi bi tariqil marrah. Ini tidak boleh dia apa berhenti parkir baik hewan kendaraannya atau mobilnya di jalan yang dipakai untuk berlalu lalang. Nah. Kemudian yang keempat, at-tariqu hakun lil jami fatajibul muhafadha alaihi. Jalan itu haknya bersama, maka wajib untuk dijaga bersama. Min jami'i ma yadurul maratu alaihi, dari segala bentuk apa yang membahayakan orang yang berlalu lalang. Kawad'i al mukhallafat wal qawa'im fihi wa nahwu dhalik. Seperti ya menekat tanda-tanda nah untuk apa namanya supaya diketahui arah. Li'anna imatatul adha anitarik syu'batun min syu'abil iman. Karena menghilangkan gangguan dari jalan masuk cabang dari cabang iman. Ini diantara hak-hak jalan. Kalau yang pertama hak syub'ah, yang kedua hak bertetangga, ketiga hak jalan. Ini sangat singkat, tetapi ini inti-intinya. Nah, wallahu ta'ala alhamdulillah.